aku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama ku dahaga berlayar seorang insan. Sungguh

kamu didustai. Pastinya kau mengerti siksanya perpisahan. Hanyalah ditemani sesalah. Hanyalah ditemani sesalah.

jadi hilang di telan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Terbayanglah bayangnya salju terbakar. Terpaksa aku heboh, aku malu pada teman, pada semua. Rindu, rindu serindu-rindunya. Namun engkau tak mengerti. Oh, pilu, pilu sepilu-pilunya. Namun engkau tak peduli. Malu, semalu-malunya. Namun apa daya, orang tak sudi. Mau, semau-maunya. Namun apa daya, orang yang benci. Berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku. Aku malu. Bukan hanya lari yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang kotoran itu

rasa.